Sehingga apabila telah diprediksi dan ditakfir dan mencapai ukuran nisab, sehingga dia harus mengeluarkan 10% atau 5% tergantung dari kondisi perairan yang telah kita jelaskan. Pada saat mereka telah memanennya. Dan di dalam riwayat yang telah kita sebutkan pula, bahwa seorang yang diutus penguasa tersebut untuk mentaksir jumlah dari panen tersebut untuk tidak menghitung 1/3 atau 1/4 dari penghasilan petani tersebut. Hal ini kembali kepada ijtihad dan apa yang ditetapkan oleh utusan penguasa tersebut, apakah dia tidak menghitung 1/3 atau 1/4, sebab akan ada bagian-bagian tertentu di mana petani tersebut akan mengeluarkannya sebagai sedekah. Apakah dia berikan pada orang-orang miskin yang ada di sekitar kampungnya, atau mungkin saja ada dari buah tersebut yang dimakan burung atau yang semisalnya, atau hal-hal yang lain yang diberikan kepada kerabat sehingga disisakan dan tidak dihitung bagian dari zakat 1/3 atau 1/4 sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Akad atau hadis Sahal bin Abi Hatmah. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali Al-Ma'ruf bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. Dari عمرو بن شعيب, dari ayahnya, dari kakeknya, عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. Dari ayahnya yaitu شعيب, dari kakeknya yaitu kakek شعيب, عبد الله بن عمرو بن العاص radhiyallahu ta'ala anhuma, di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna mar'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma'aha ibnatun laha, dan dia bersama seorang anak kecil wanita miliknya. Disebutkan oleh para ulama bahwa dalam riwayat yang lain diterangkan wanita ini adalah Asma bintu Yazid bin Sakan Al-Ansariyah Al-Ausiyah. Dia datang bersama anaknya. Wa fi yadi ibnatiha maskatani min dhahabin. Dan di tangan anak wanitanya tersebut ada dua gelang dari emas yang dikenakan oleh anak wanita ini. Dua gelang emas. Faqala laha, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada wanita tersebut, atu'tina zakata hadha, apakah engkau mengeluarkan zakat dari gelang ini? Qalat la, kata wanita tersebut, tidak. Qala ayasurruki ayusawwirakillahu bihima, apakah engkau senang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi gelang kepadamu sebagai pengganti dari kedua gelang tersebut yaumul qiyamati, pada hari kiamat, siwaraini min nar, diganti dengan dua gelang dari api neraka. Apakah engkau senang? Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi gelang sebagai ganti dari gelang tersebut pada yaumul qiyamah dengan gelang dari api neraka. Yakni ancaman siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena tidak mengeluarkan zakat dari gelang yang dikenakan anaknya tersebut. Fa'alqathuma, maka wanita ini pun melempar kedua gelang tersebut karena takutnya dia jangan sampai dengan kedua gelang ini menyebabkan ia dibakar di dalam api neraka. Rawahu tsalatsa, hadis ini diriwayatkan oleh tiga perawi, tsalatsa yakni ashabu sunan kecuali Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, wa isnaduhu qawi, dan sanadnya kuat. Fasahahu al-Hakim min hadis Aisyah, dan al-Hakim mensahihkan hadis ini dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, annaha kanat talbasu awdahan min dhahabi, bahwa pernah suatu ketika beliau mengenakan awdah. Awdah jamak dari wadah. Dan yang dimaksud di sini adalah gelang, apakah gelang tangan atau gelang kaki. Gelang tangan disebut siwar atau aswira. Gelang kaki disebut khalakhil, yang dikenakan di kaki seorang wanita. Dan dia disebut wabah. Wabah itu kalau dalam bahasa artinya jelas. Wabah, sesuatu yang wabah, yang jelas. Dan dinamakan perhiasan gelang, gelang tangan, gelang kaki dengan sebutan wabah. Jamaknya Allah karena kilatannya mengkilat, mengkilat apabila dikenakan seorang wanita, apakah dari perak atau dari emas. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah memakai Allah min dhahab, memakai gelang dari emas. Faqalat ya Rasulullah akanzun huwa, lalu Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanz, apakah ini termasuk al-kanz, yang dimaksud oleh beliau, apakah yang beliau kenakan ini termasuk al-kanzu yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal-lazina yaknizuna al-zahaba wal-fidha wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang melakukan al-kanzu terhadap emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kanz, ini maksud pertanyaan dari Ummu Salamah, apakah gelang ini termasuk di dalam ancaman yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, termasuk kanz. Asal makna dari al-kanzu al-dhammu wal-jam'u, mengumpulkan, menyimpan. Jadi yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang melakukan al-ganzu, maksudnya orang-orang yang menyimpan-nyimpan, yang mengumpulkan harta emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini termasukkan? Kata Ummu Salamah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza addaiti zakatahu falaysa bikanzin." Apabila engkau mengeluarkan zakatnya, maka ini tidak termasukkan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dengan azab yang pedih. Apabila engkau mengeluarkan zakatnya, maka bukankan. Rawahu Abu Dawud wa Ad-Darqutni wa shahhahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, dan disahihkan Al-Hakim. Demikian hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yang beliau hendak menjelaskan tentang hukum zakat al-huli, zakat perhiasan. Apakah dalam perhiasan seorang wanita, perhiasan emas, perhiasan perak, baik itu anting atau gelang, gelang tangan, gelang kaki, atau kalung, apakah dikeluarkan zakat atau tidak? Pembahasan tentang ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat erat sekali kaitannya dengan kesahihan sebuah hadis. Apabila hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala ini sahih, maka riwayat ini jelas menunjukkan adanya zakat dari perhiasan yang dikenakan oleh seorang wanita. Untuk itu kita sebelum membahas fikih yang terkandung di dalam hadis ini, terlebih dahulu kita menjelaskan secara ringkas dari penjelasan para ulama tentang kondisi tiga riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullahu taala. Riwayat yang pertama, hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lainnya, Imam Ahmad, Nabi Syaibah, Al-Baihaqi. Dari berbagai jalan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Adapun silsilah riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini tidak jadi masalah. Sebab riwayat tersebut, rantai riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini termasuk rantai riwayat yang dihasankan hadisnya oleh para ulama. Namun yang menjadi permasalahan adalah yang meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib, seorang perawi yang bernama Al-Musanna Ibn Sabbah, meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib. Demikian pula Abdullah bin Lahi'ah meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib. Dan para ulama melemahkan riwayat keduanya. Para ulama melemahkan riwayat Al-Musanna bin Sabbah, demikian pula Ibn Lahi'ah. Kedua-duanya dilemahkan. Ini yang menyebabkan sebagian para ulama mereka melemahkan riwayat ini. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wala yasihhu fi hadha al-bab 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam syai, tidak ada satupun yang sahih dalam permasalahan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang kaitannya dengan hadis tentang adanya zakat perhiasan. Demikian pula yang diucapkan oleh sebagian para ulama, bahwa mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif dengan alasan bahwa yang meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib adalah perawi yang dhaif. Namun ini dibantah oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala dalam tahqiq beliau terhadap Musnad Al-Imam Ahmad, dan beliau menyebutkan bahwa melemahkan riwayat ini hanya sekedar datangnya jalur riwayat tersebut dari Al-Musanna, demikian pula dari Ibnu Lahi'ah, adalah tidak benar. Bahkan kata Ahmad Syakir, wal ajabu min at-Tirmidzi, sungguh mengherankan hukum yang disebutkan oleh Tirmidzi. Bagaimana mungkin tersamarkan oleh beliau satu riwayat yang lain, bukan dari jalurnya Al-Musanna, bukan pula dari jalur Ibnu Lahi'ah. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan dari jalur Al-Hajjaj bin Arta'. Al-Hajjaj bin Arta' yang meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib. Kata Ahmad Syakir rahimahullah, bagaimana mungkin tersamarkan oleh At-Tirmidzi riwayat Al-Hajjaj bin Arta' hadis ini, ketika beliau meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, padahal demikian banyak perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Hajjaj bin Arta' tersebut. Dan para ulama mengkhawatirkan dengan riwayat Al-Hajjaj bin Arta' dari sisi tadlis. Adapun dari Al-Musanna Ibn Sabbah, demikian pula Ibn Lahi'ah, dikhawatirkan dari sisi kekeliruan dalam meriwayatkan, karena buruknya hafalan mereka. Adapun Al-Hajjaj bin Arta' dikhawatirkan dari sisi tadlis. Nah, sehingga kata beliau, apabila mereka ini sepakat dalam meriwayatkan hadis, atau dua dari mereka meriwayatkan hadis, kana ihtimalul khata' marfu'an, maka adanya kemungkinan kekeliruan terangkat, atau kemungkinan keliru tersebut sangat sedikit sekali kemungkinannya. Nah, ini apabila mereka bertiga sepakat dalam meriwayatkan hadis, saling menguatkan. Kemudian beliau juga menyebutkan riwayat yang lain, dan beliau mensahihkan riwayat Abu Dawud dari jalur Khalid bin Al-Harith dari Husain bin Zakwan Al-Muallim dari Amr bin Shu'aib. Yang ini juga menguatkan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Lahi'ah, Al-Musanna, dan yang lainnya. Walhasil, ma'asyiral rahimakumullah, kesimpulan dari riwayat ini bahwa para ulama ada yang mensahihkan dan sebagian menghasankan. Abu Hasan bin Al-Qattan mensahihkan riwayat ini. Demikian pula As-San'ani, Ahmad Syakir. Adapun Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan, isnaduhu qawi, Sanad riwayat ini kuat. Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Al-Irwa, Irwa Al-Gharil, pada jilid 3 halaman 296. Demikian pula dalam Sahih Abi Dawud, kitab induknya, pada jilid yang kelima halaman 283. Walhasil, kesimpulan dari riwayat ini, hadis ini hasan atau sahih. Kemudian riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidh, wa sahhahahu Al-Hakim min hadis Aisyah. Dan disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Aisyah. Yang dimaksud oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Dari jalur perawi yang bernama Yahya bin Ayyub dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, bahwa Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abdullah bin Muhammad bin Amr bin Atha' memberitakan kepadanya dari Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, bahwa beliau mengatakan, dakhalna ala Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kami mendatangi Aisyah, kata Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, kami mendatangi Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah bercerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadayya fatakhatim min wariq. Satu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk ke tempatku dan melihat pada kedua tanganku ada beberapa gelang dari perak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Aku sengaja melakukan hal ini untuk berhias untuk wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa seorang istri berhias kepada suami merupakan hal yang telah dimaklumi, hal yang biasa dilakukan oleh seorang istri, bahkan istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mengingkari sikap Aisyah yang berhias untuk suaminya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, beliau mengatakan, atu'addina zakatahunna, apakah engkau menunaikan, mengeluarkan zakatnya? Qultu la, oh masya Allah. Aku mengatakan tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, huwa hasbuki minan nar. Apabila engkau tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu cukup bagimu dari api neraka. Yani, dengan sebab apa yang engkau kenakan tersebut menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka apabila engkau tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Syaikhain Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Az-Zahabi, dan Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan riwayat ini dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari jalur At-Tab bin Bashir dari Thabit bin Ajlan dari Atha' bin Abi Rabah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu albasu awdahan min zahab." atau ketika aku mengenakan beberapa gelang dari emas. Faqultu ya Rasulullah akanzun huwa. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun yang diancam di dalam Al-Quran Al-Karim? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin. Apa yang telah dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya, lalu dikeluarkan zakatnya, maka ini tidak lagi disebut kanzun, menyimpan harta yang menyebabkan seorang diazab Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dan hadis ini, hadis Ummu Salamah, terdapat kelemahan badannya. Dan ada dua yang menjadi sebab lemahnya riwayat ini. Yang pertama, terputusnya riwayat yang terdapat dalam sanadnya, yaitu antara Atha bin Abi Rabah dengan Ummu Salamah. Atha bin Abi Rabah tidak pernah mendengarkan hadis dari Ummu Salamah yang menunjukkan bahwa sanadnya terputus, mengkotek, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Ali ibn al-Madini. Ini sebab cacat yang pertama. Sebab cacat yang kedua, riwayat Ummu Salamah ini, perawi At-Tab bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini dari Thabit bin Ajlan, At-Tab bin Bashir al-Jazari Abu al-Hasan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Abdurrahman bin Mahdi meninggalkan riwayat At-Tab ini di akhir-akhir usianya. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Dawud bahwa Imam Ahmad mencegah diri untuk mengambil hadisnya. Namun sebagian para ulama mentiqahkan dan memujinya. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam takrib tentang At-Tab bin Bashir, saduqun yukhti. Saduqun yukhti. Dia saduq namun sering melakukan kesalahan. Yani terkadang keliru dalam meracian. Dan biasanya Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala apabila menyebutkan saduqun yukhti, maka dia dalam kedudukan riwayat yang butuh penguat dari jalur yang lain. Butuh penguat dari jalur yang lain untuk menguatkannya. Kesimpulannya bahwa sanad riwayat Ummu Salamah ini terdapat kelemahan. Ada dua kelemahan. Yang pertama karena terputus antara Atha bin Abi Rabah dengan Ummu Salamah. Dan yang kedua adalah buruknya hafalan At-Tab bin Bashir. Namun diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa hadis ini dikuatkan dengan jalur yang lain. Ada syahidnya, yaitu hadis Khalid bin Aslam maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku keluar bersama Abdullah bin Umar, tiba-tiba ada seorang Arabi, seorang Badu, mendatangi Abdullah bin Umar dan mempertanyakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepadanya, man kana zaha falam yu'addi zakataha fawailullah. Barang siapa yang menyimpannya, mengumpulkannya, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka celaka baginya. Lalu beliau mengatakan, innama kana hadza qabla an tanzila az-zakah. Falamma unzilat ja'alahu Allahu tahuran lil amwal. Dan ayat ini turun berkenaan sebelum diwajibkannya zakat. Ya, ayat ini turun kata beliau Abdullah bin Umar sebelum diturunkannya ayat tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Yani walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini turun sebelum diturunkannya tentang aturan membayar zakat, di mana mereka ketika memiliki emas dan perak maka harus diinfakkan. Harus diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan disimpan-simpan. Ini sebelum turunnya ayat zakat. Namun ketika telah diturunkan ayat zakat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat tersebut sebagai pembersih dari harta-harta yang disimpan itu. Artinya setelah turunnya ayat tentang zakat, seorang menyimpan harta silakan, namun syaratnya dia harus mengeluarkan zakatnya. Apabila dia telah mengeluarkan zakat, maka tidak mengapa dia menyimpannya, mengumpulkan emas dan perak dengan syarat dia keluarkan zakat. Lalu kemudian beliau menoleh dan berkata, ma ubali law kana li ahadun zahaban a'lamu adadahu wa uzakkih wa a'malu fihi bi ta'atillahi azza wa jall. Aku tidak peduli kalau seandainya aku memiliki emas yang aku mengetahui jumlahnya dan aku mengeluarkan zakat padanya, lalu kemudian aku mengamalkannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq. Kata Al-Albani rahimahullah, hadis ini sanadnya sahih. Meskipun riwayat ini mauquf dari perkataan Abdullah bin Umar, namun memiliki hukum marfu', disebabkan karena hadis ini berkenaan tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, secara kesimpulan secara menyeluruh, hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya zakat dari perhiasan adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Naam. Dan dikuatkan lagi dengan beberapa riwayat yang mauquf dari Abdullah bin Umar yang memiliki hukum marfu', dan juga riwayat mauquf yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Dinar. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Abdullah bin Umar, ketika itu beliau ditanya tentang al-kanz, apa yang dimaksud al-kanz? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, huwa al-mal alladhi la tu'adda minhu az-zakah. Yaitu harta yang tidak dikeluarkan darinya zakat. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar. Al-Albani mengatakan hadis ini sanadnya sahihun ghayah, yani sangat sahih riwayat ini. Walhasil ma'asyir al-fa rahimahumullah, terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang hukum zakat perhiasan. Apakah dikeluarkan zakat dari perhiasan yang dikenakan oleh seorang wanita? Secara umum para ulama sepakat wajibnya mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang dipersiapkan untuk diperdagangkan atau dijadikan sebagai alat tukar menukar ataupun yang dipersepsikan apabila perhiasan tersebut hanya untuk dipakai saja, dipakai atau dipinjamkan pada orang lain. Jadi dia tidak berkembang. Nah, yang menjadi titik permasalahannya bahwa para ulama, bahkan itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakat dari perhiasan dengan alasan bahwa perhiasan yang dikenakan itu tidak berkembang. Tidak berkembang, hanya sekedar untuk dipakai. Ya. Bukan untuk dijadikan sebagai alat tukar menukar atau sebagai bisnis, tidak. Hanya untuk dijadikan perhiasan atau dipinjamkan kepada orang lain. Sementara zakat itu, kata jumhur ulama, selalu berkaitan dengan barang-barang yang berkembang seperti unta, sapi, kambing, demikian pula emas perak yang diperdagangkan, dijadikan alat tukar menukar atau yang semisalnya, demikian pula dari penghasilan pertanian atau perkebunan berkembang. Sementara perhiasan ini sesuatu yang tidak berkembang. Zakat itu dari zakat yazku, nama yanmu, sesuatu yang berkembang. Ketika mereka melihat bahwa perhiasan itu tidak dibisniskan, ya, tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar, sekedar untuk disimpan, dijadikan sebagai perhiasan. Dari sisi ini, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Ini yang menjadi permasalahan. Lalu kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita terangkan tadi, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, kemudian hadis Abdullah bin Umar yang kaitannya dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini sangat jelas, ya. Terkhusus pada tiga riwayat yang kita sebutkan tadi, sangat jelas menyebutkan adanya zakat dari perhiasan. Sebab hadis Abdullah bin Amr, hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah ini menjelaskan tentang perhiasan yang dikenakan. Seorang wanita memakai gelang, anak wanita yang memakai gelang, Aisyah yang memakai gelang, Ummu Salamah yang memakai gelang, seluruhnya kaitannya dengan perhiasan. Lalu kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya zakat dan diancam apabila tidak dikeluarkan zakat maka akan diganti dengan gelang dari api neraka, siksaan. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis ini, yakni mereka berusaha untuk melemahkan riwayat tersebut. Bahwa hadis-hadis ini terdapat kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi ma'asyiral rahimakumullah, tidak sedikit dari para ulama mengatakan wajibnya zakat dari perhiasan. Tidak sedikit dari para ulama. Dan ini mazhab dari Abu Hanifah dan para pengikutnya. Demikian pula Al-Khattabi dan dikuatkan oleh Tawus, Al-Dhahhak, Al-Qamah, Al-Aswad, Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, Ibn Shubrumah, Al-Hasan, Al-Hasan bin Hayy, Ibn Al-Mubarak, Ibn Hazm. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Dan ini yang dikuatkan oleh As-Sanani dalam Subul Salam, Al-Mubarak Furi, Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Salih Al-Zaymin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Mereka seluruhnya berpendapat wajibnya zakat perhiasan. Kata Az-Zuhri rahimahullah, madati sunnah inna fil huli zakatan. Bahwa telah ditetapkan dalam sunnah bahwa pada perhiasan itu ada zakatnya. Pada perhiasan tersebut ada zakatnya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka ini yang mengatakan wajibnya zakat pada perhiasan, mereka berdalil dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya, maka sampaikan berita kepada mereka azab yang pedih, ancaman bagi seorang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Maka ayat ini sifatnya umum, emas, perak. Meskipun emas dan perak tersebut dijadikan sebagai perhiasan. Ayat ini sifatnya umum. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Ancaman bagi seorang tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Jadi dalil-dalil umum menguatkan pendapat ini. Yang mengatakan wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan. Ditambah lagi, dikuatkan lagi dengan adanya hadis-hadis khusus yang telah saya sebutkan tadi. Hadis khusus yang jelas menerangkan tentang wajibnya zakat perhiasan apabila mencapai nisab. Nisab emas, demikian pula nisab perak. Nisab emas 20 dinar atau yang setara dengan 85 gram. Nisab perak 5 uqiyah 200 dirham setara dengan 595 gram. Apabila mencapai bilangan tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat apabila bertahan selama setahun dan begitu seterusnya. Setiap tahunnya. Nah, adapun jumhur ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat perhiasan, mereka berdalil dengan satu riwayat yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fil huli zakat. Tidak ada zakat pada perhiasan. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi dalam tahqiq dari Jalur Ibrahim bin Ayyub, dari Afiyah bin Ayyub, dari Laits bin Sa'ad, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini terdapat kelemahan padanya. Yang meriwayatkan hadis dari Afiyah bin Ayyub, yaitu Ibrahim bin Ayyub. Ibrahim bin Ayyub dilemahkan oleh para ulama, termasuk yang melemahkan Abu Tahir Ahmad bin Muhammad. Naam. Dan juga yang menyebabkan kelemahan yang kedua, bahwa hadis ini diperselisihkan. Sebagian meriwayatkan secara marfu', disandarkan kepada Rasulullah. Sebagian lagi meriwayatkan secara mauquf. Yani dari ucapan Jabir, bukan dari sabda Nabi SAW. Dan para ulama Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan bahwa ini dari ucapan Jabir, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab riwayat yang marfu', yang disandarkan kepada Rasulullah, terdapat kelemahan padanya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hadis ini batil. Al-Baihaqi mengatakan hadis ini batil, tidak ada asalnya. Demikian pula Syaukani rahimahullah mengatakan hadis ini batil. Al-Albani juga dalam kitabnya Irwal Ghalil mengatakan hadis ini batil. Hadis ini batil. Kemudian termasuk di antara alasan jumhur apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwa perhiasan itu tidak berkembang, hanya dikenakan. Dan ini tentu secara ra'i, pandangan. Sebab zakat biasanya sesuatu yang sifatnya berkembang, sementara perhiasan tidak berkembang. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apabila telah sahih hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya zakat perhiasan, maka didahulukan hadis. Didahulukan hadis daripada nazar, daripada pendapat. Ya, meskipun pendapat jumhur dari sisi ini memiliki sisi pandang dari asal hukum zakat tersebut. Namun apabila telah datang hadis riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut lebih diutamakan dan lebih didahulukan daripada pendapat-pendapat. Walhasil, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan dari pembahasan tentang hukum zakat perhiasan, bahwa zakat perhiasan hukumnya wajib apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, dan dikeluarkan setiap tahun selama mencapai nisab, baik itu emas atau perak. Adapun yang lainnya, permata atau dari perhiasan dari jenis yang lain bukan emas dan perak, maka tidak ada zakat. Dan ini yang sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Apa yang harus anak lakukan dan bersikap terhadap saudara anak yang mengikuti kelompok Hizbut Tahrir? Apakah anak harus memboikotnya dengan tidak bertemu dengannya dan tidak tinggal bersamanya selama-lamanya? Nasihati, sampaikan nasihat. Ya, kalau dia bukan seorang tokoh, ya, dia bukan seorang yang dianggap sebagai ustadznya yang getol membela kaedah-kaedahnya, sampaikan nasihat. Terus sampaikan nasihat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kecuali apabila disampaikan nasihat lalu nampak baginya sikap angkuh dan menolak dalil, menolak nasihat setelah disampaikan kepadanya, dan mengkhawatirkan apabila seorang tinggal bersamanya, maka mufaraqah, ya, menjauh darinya. Nah, itu lebih baik daripada mendekatinya, khawatirkan akan merusak agama kita, merusak keyakinan kita. Wallahul musta'an. Apakah belajar manhaj salaf itu wajib? Terlebih lagi di zaman fitnah. Di zaman fitnah dan di zaman bukan fitnah, wajib mempelajari manhaj salaf. Wajib mempelajari manhaj salaf, karena itu manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf manhajnya Rasulullah alaihi wasallam, manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang mengikuti mereka dengan baik, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diridai Allah azza wa jalla radhiyallahu anhu wa radu anhu, yang telah mendapatkan jaminan al-jannah. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam al-jannah? Siapa yang menginginkan al-jannah? Siapa yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Pelajari manhaj salaf. Itu manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dalam kondisi apapun seorang wajib belajar manhaj salaf. Dalam kondisi fitnah terlebih lagi tentunya, dia harus mempelajari al-manhaj salafi, aqidah salaf, manhajnya, ya, agar kemudian dia terhindar dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan. Afan, saya mau tanya, apa hukum membunuh penyihir? Memang penyihir itu dibunuh hukumnya, tapi bukan kita yang bunuhnya. Ya, seperti khawarij, diperangi khawarij itu, tapi bukan kita yang memerangi. Itu tugasnya penguasa. Tugasnya penguasa di zaman para ulama salaf. Beberapa tukang sihir dibunuh oleh para sahabat رضي الله تعالى عنهم. Ketika seorang mandi waktu Jumat pagi mendapatkan diri dalam keadaan junub, apakah ketika dia mandi janabah itu mencukupi dalam hal dirinya mandi Jumat? Bagaimana menghadirkan niatnya? Berselisih para ulama. Yang zahir wallahu ta'ala alam, barang siapa yang junub di hari Jumat, maka cukup sekali mandi. Sekali mandi dengan niat mengangkat hadas, dan sekaligus itu adalah niat untuk mandi Jumat. Sampai di sini insyaAllah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.